Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi hadana ila siratil mustaqim. Wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Anzala ma'al kitab li baina linnasi manzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ilaihi turja'un. Summa antum la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa amarana bittiba'il muttaqin wa hadana ila siratil rabbil 'azza hakim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ikhwan fi din rahimakumullah. Yang dibaca tadi itu banyak sekali unsur yang menjadi perhatian kita, dari dosa besar syirik sampai kepada adab dalam kehidupan menghadapi kenyataan, dan itu nanti dihadapi dengan sholat dan sabar. Memang masalah itu tidak akan selesai dengan suatu persoalan, tetapi sebenarnya ada kekurangan kaum muslimin di sekarang ini yang kita lihat, bahwa jarang mengemukakan masalah akidah. Jadi bicara tentang fikih hukum-hukum. Jadi hukum sana lain, sini lain, situ lain, pokoknya masalah hukum tengkar. Saking luasnya ajaran Islam ini, jadi semua kebebasan berpikir orang menafsirkan Al-Qur'an itu tujuh lapis laut tidak selesai. Sehingga kebebasan menerapkan hukum, memprediksi, menafsir-nafsirkan hukum itu tidak ada yang tidak berselisih pendapat. Dari cerita sholat saja, begitu sholatnya sepakat 4 rakaat duhur gitu. Begitu mulai yang lainnya tentang hukum sholat itu, semuanya sampai tangan, siku bagaimana, kaki sampai mana, semuanya itu penuh pendapat. Air, momennya. Air bersih untuk wudu, air bersih itu berbeda pendapat. Jadi buku-buku yang tebal-tebal itu, dari depannya, dari bab airnya sampai bab hajinya habis, itu penuh dengan pertengkaran. Nah, kalau yang dulu, sebelum Islam ini sempurna sampai ke Adam, Nabi Adam alaihi salam, itu tentang akidah. Jadi bagaimana pendapat tentang Trinitas, sebab tentang kemasyarakatan, ke fikih belum diturunkan secara sempurna, sehingga mereka bertengkar tentang akidah. Jadi dioncain akidah itu, yang bilang Trinitas, Yesus itu ini, itu Uzair itu begini, Anu itu begini, tengkar tentang akidah. Karena pokok masalah din mereka, masalah akidah. Nah setelah Muhammad SAW, akidah, syariat sebagai bukti orang berakidah, pelaksanaan syariat. Nah bertengkarlah bidak syariat. Ternyata memang Allah menciptakan manusia ini dari awalnya dulu, dari malaikatnya saya sudah tengkar. Sampai Ibrahim begitu, akan menciptakan manusia, tengkar sudah itu. Allahnya ikut bertengkar di situ. Dengan iblisnya, dengan malaikatnya, dengan aku lebih tahu daripada kalian, katanya Allah kepada malaikat. Oh ya sudah. Jadi memang pertengkaran. Jadi hidup ini penuh pertengkaran. Dari awalnya Nabi Adam setengkar, bapak sama anaknya, anak sama anaknya. Pokoknya terus saja pertengkaran. Mereka tengkar tentang akidah. Jadi berlapis-lapis golongan setiap itu tentang akidah yang syirik, yang tidak syirik, yang pokoknya. Nabi di zaman kita sekarang jarang yang bicara akidah. Sehingga kalau kita sebut dosa besar, bicara syariat. Orang berzina itu dosanya besar. Dosa besar itu syirik. Dosa besar itu meriba. Dosa besar itu. Tapi dosa orang tidak konsekuen, itu tidak disebut dosa besar. Apa orang tidak konsekuen, tidak dosa besar. Sebab Islam ini yang dikehendaki itu pengamalan. Bukan menghendaki selain pengamalan. Tanpa pengamalan dari awal, akidah itu tidak ada gunanya. Sebab iblis itu berakidah dia. Kamu kan menciptakan aku dari api. Engkau Rabbku kan? Dia yakin, itu yakin. Iblis itu lebih yakin dari kita barangkali. Bahwa Rabbnya dia adalah Allah. Malah dialog sama Allah kan? Tapi pengamalan tidak ada. Dosanya besar. Jarang orang bilang dosa besar orang tidak konsekuen. Oh, masa tidak konsekuen dosa besar? Itu dosa besar. Tapi yang dosa besar itu zina, riba, membunuh. Gitu. Tidak konsekuen. Orang politik itu dosa besar semua. Itu tidak konsekuen. Tidak ada orang politik. Orang politik. Bahkan Allah menyebutkan itu. Semua dosa ini dari tidak konsekuen. Orang munafik itu tidak konsekuen. Dosanya besar. Fidakir aspar minanar. Maka Allah bilang, lima takuluna malah tafalun. Kaburo maktan. Allah bilang dosa besar itu adalah lima takuluna malah tafalun. Semua yang dengar tadi itu, dosa besarnya kan itu tadi. Lima takuluna malah tafalun. Ngomong, Allah akbar. Tidak mengakbarkan Allah. Dosa besar. Dikira kalau berzina dosa besar. Kalau ngomong enggak mengakbarkan Allah dosa kecil. Padahal Allah bilang, itu kaburo maktan. Itu dosa besar. Tapi enggak ada dia begitu dosa besar itu orang enggak kesekuen gitu, enggak ada. Masa iya enggak kesekuen dosa besar? Iya benar. Dari dulu dosa itu karena orang enggak kesekuen. Maka lima takulina malah taf'alun itu termasuk dikatakan oleh Allah kaburo maktan. Indah Allah. Antakulu malah taf'alun. Dari awal lima takulu malah taf'alun. Antakulu malah dikeraskan lagi. Gara-gara itulah kamu itu hancur. Nah itu. Jadi kita bicara kayak khilafah ini, saya perhatikan masih banyak yang dosa besar nih. Ada Mas'ul bilang supaya aktif dong, dia sendiri tidak aktif. Itu dosa besar, karena dia lima takulin sama lima takulin. Dia tidak berasa dosa besar itu kan. Anu hendaknya kita itu ya apa? Ya rajin-rajinnya berimpak. Dia sendiri tidak rajin berimpak. Berdosa besar. Karena dia ngomong. Nah, jadi kalau kita bilang supaya berintak 10%. Kita ngomong tidak 10%. Dosa besar. Di mata kulit yang merata falut kan gitu. Tapi ini tidak mau dionce orang. Karena itu menyangkut... Mungkin hampir semua orang begitu, tapi kalau berjudi, berzina, ya gampang lihatnya. Nah, jadi seolah-olah yang besar-besar itu begitu, membunuh gitu. Padahal Islam ini kalau tidak diamalkan apa yang disebut, itu tetap nanti Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza mahsal saru jazua, wa iza mahsal khairu manua, illal musallin alladhinahum ala sholatin hafidhun. Daimun. Bukan hafidhun. Sholatin daimun. Dan mendawam. Ala bukan fi. Kalau fi itu, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatin. Khusyun, khusyuk itu fi sholatihim, bukan ala sholatihim. Tapi kalau manusia ini mengeluh melulu nggak beres, kalau dia susah panjang doanya, kalau dia senang lupa lagi, pelit lagi. Yang tidak begitu itu kalau ala sholatihim tidak imun. dia berada di atas sholatnya itu terus menerus. Allah itu kan di atas. Bapak ini Allah ini gini. Kalau fi itu di dalamnya. Jadi kalau orang tidak atas di atas sholatnya dawam, dia itu tetap hasilnya mengeluh, pelit, enggak beres, sokok segala macam. Karena memang ciptaannya begitu. Nah, kalau kita oret-oret, dia bilang Allahu Akbar. Benar enggak dia menetapi sholatnya itu Allahu Akbar itu? Besar sekali dosanya di mata kuyun sama lataf alun itu kan. Allahu Akbar hukum Allah diinjak-injak katanya ini. Katanya kamu bilang Allahu Akbar. Enggak ala sholatihim kan? Itu hasilnya mengeluh. Hasilnya goncang hidup. Karena dia tidak berada pada sholatnya. Belum sampai iya karena budu, wa iya karena setain, ihdinash shiratal mustaqim belum. baru Allahu Akbar udah sudah palsu, sudah KO. Nah, bagaimana seterusnya ke bawah-bawah ini itu baru di situ. Nah, kalau qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'. Kalau dia khusyuk dalam sholatnya, dia itu aflaha, fa alfa aflaha itu beruntung, sukses bukan beruntung, sukses bukan faiz ya, tapi sukses beruntung aflah. Maka kalau ada sholat hayal falah, dia sukses hidupnya sukses. Maka orang sholat itu hidupnya sukses. Kalau dia berada di atas sholatnya dan itu bisa hasil daripada menghasilkan kehusuannya. Rahmat Allah itu di waktu dia sholat itu. Maka waktu dia orang sholat itu disebut dia aflah, sukses. Karena dia daimun penciptaan dia tadi mengeluh, bujang ganjing, pelit, sengsara, senang, enggak beres. Kalau senang dia pelit, kalau susah dia mengeluh, pokoknya halua itu. Apa ya, dadak kebantepan. Kecuali yang sholatnya berada terus dalam sholatnya. Maka orang yang husu dalam sholat, fi sholatihim, dia itu sukses. Orang sukses itu lahir batinnya ya namanya sukses, semuanya itu beres. Sholat. Maka sholat itu yang tangani fasaul munkar. Sekarang sholat enggak tafadhul permungkar. Di penjara itu, saya lihat itu ribuan itu yang Allahu Akbar semua itu, yang Islam semua. Enggak tahan paksa umum kan pada maling, pada ngerampok itu kayak haji. Pada korupsi itu. Bermula-mula pada maling mana? Katanya sholat haji saja sudah 2-3 kali, berulang 10 kali kadang-kadang. Ngantar orang itu. Tapi korupsi. Orang-orang partai itu pimpin-pimpin itu begitu. Karena awalnya tidak dianggap bahwa dosa besar itu, nah itu tadi lima takulu dan malah taf'alu. Sehingga Allahu Akbarnya, masa tamat Mesir, hafal Quran, hafal hadis, tafsir dari segala macam dipelajari bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sudah itu keluar, pakai hukum yang bukan hukum Allah. Dia enggak paham itu dosa besar itu. Allahu Akbar itu. Lima takulu dan malah taf'alu enggak paham. Maka hidupnya tidak jadi beres. Nah, jadi bagaimana ya kita ini melihat kenyataan yang ada ini? Alangkah sedikitnya orang yang bisa dengan sholatnya dia menghindari faksa wal mungkar. Faksa itu perbuatan keji, mungkar. Mungkar itu apa? Kalau faksa itu seperti berzina, seperti kalau mungkar itu kemungkaran, kezaliman kok. Pokoknya kan hal-hal yang sadis-sadis itu perbuatan mungkar. Itu kalau orang sholat enggak sampai ke sana. Maka di anak tadi, di Luqman yang dibaca tadi, itu kamu akhlaknya mesti diperhatikan. Bagaimanapun, kalau kepada orang tua, walaupun dia itu mengajak kepada dosa besar, tidak kamu ikut, tapi akhlak tidak boleh. Sebagai orang, kepada orang tua tidak boleh dikurangi, tetap dipergauli sama ma'ruf. Walaupun tidak harus kita menentang Allah kegara-gara orang tua, sebab orang tua tidak lebih mulia dari Allah. Tapi akhlak itu tetap ada. Sehingga aturan akhlak kepada Allah jangan syirik, itu akhlak. Dia bilang Allah penciptanya, akhlaknya dia. Bagaimana membuktikan dia sebagai hambanya Allah? Akhlak juga. Kalau dia ndak anu, nah kenal lima takulina malah tafalun, karena dari akhir dari alam roh sana dia sudah berjanji. Begitu dia balik sudah berjanji dengan asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Kemudian lagi iya karena budu iya karena stain sampai waktu begitu, wah itu Allah kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Apa minta tolongnya? Sehingga minta tolongnya itu dalam sholat. Maka dalam sholat itu minta tolong lebih abdol, apa mustajabahnya itu dalam sholat itu. Seperti Nabi Zakaria itu, begitu dalam sholat, bahwa firmihrob, wisalli firmihrob, turun itu. Bahwa malaikat turun, yubasiruka bigulaminismu itu. Itu dalam sholat itu. Wah itu, wali abdi masalah. Waktu ia akan istaid, wali abdi masalah. Jadi untuk hambaku. Nah, jadi, beribadah itu milik Allah dan nestainya itu untuk dia apa yang dia minta. Sehingga dalam sholat sampai sekali itu turun malaikatnya memberitahu bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Sementara dia di sini tidak percaya bagaimana mendapat anak saya ini sudah tua. Tapi dia minta bagaimana generasi lanjutan ini tidak ada. Dalam sholatnya tuh turun malaikat memberitahu kepada Nabi Zakaria itu karena khusyuknya dalam sholat. Jadi memang sholat itu tanahannya paksai mungkar. Apa yang dipinta itu di dalam sholat itu. Maka kalau Rasulullah sholat itu kita tidak bisa, tidak kuat kalau menurut Rasulullah sholat. Sekali-sekali lah sujudnya agak lama. Kalau Rasulullah itu setiap sujud, setiap ruku itu bisa-bisa 50 ayat satu kali baca, baru dia naik lagi. Kalau kita 2 ayat, sudah capek. Memang ya, jauh lah, tapi itu kan Nabi, kita nggak bisa lah berlimpah. Sahabat saja kita nggak bisa sampai, karena itu paling baik kurun mereka. Kita ini sisa-sisanya. Jadi, tapi kalau sama sekali kita tidak ada konsekuen ya. Kita punya struktur ini tidak dengan konsekuen kita mempraktekkan samaan otoatan, itu kita berdosa besar sebenarnya. Karena lima takuluna mala tafalun itu disebut oleh Allah kaburomaktan. Janji kita siap mendengar dan taat kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun bukan gampang. Dia tidak merasa-rasa besar itu. Enteng-enteng saja. Disuruh ribat saja tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Sering itu saya bilang sama bagian keamanan sini. Anu sekian persen, apa si anu sekian orang tidak hadir tanpa keterangan. Dia kira tidak dosa besar itu. Lima takulina wala tafalun kaburamaktan indallah. Karena dia sudah bilang, saya siap mendengar dan taat kapanpun dan dimanapun. Tidak konsekuen. Semua yang dari dosa sebesar-besar syirik itu hanya karena lima takulina wala tafalun. Bukan dari yang lain-lain, itu kan. Syirik termasuk lima takulina mala tafalun. Zina termasuk lima takulina mala tafalun. Nggak taat sama aturan Allah. Itu rincian-rinciannya saja. Tapi pangkalnya itu. Dari zaman dulu itu. Itu jarang yang mau memahaminya. karena dia pasti tidak mencuri kok. Jadi enggak. Jadi seolah biasa. Maka wa ma yalfidu min qawli dia. Wa ma yalfidu min qawli ila ladaihi raqibun atid. Yang ngomong ini ada raqib atid, catat yang nanti ditanya. Apapun yang diomong. Maka banyak-banyak kita ngomong itu nanti terjawab. Hanya boleh kalau kita dilepas dari tanggung jawabnya itu. Umpamanya kita miskin tidak bisa berzakat. Kita ingatkan orang kaya, supaya Anda berzakatlah. Itu tidak apa-apa karena kita tidak dikenai kewajiban zakat. Tapi kalau kita dikenai kewajiban zakat, supaya Anda berzakatlah karena Anda juga bisa berzakat. Terus dia juga wajib zakat tapi tidak keluar. Itu kabura maktan. Indahlah itu karena dia punya kewajiban nyuruh orang. Sedangkan dia enggak, kecuali itu tadi. Berjihad itu sungguh-sungguh lah. Tapi dia memang buta atau patah kah pokoknya. Membalas alal amah harujun walal arwati haji dan seterusnya itu ya. Jihad itu enggak wajib. Tapi dia memperingatkan, ya bersihnya sungguh-sungguh lah, jangan takut mati. Tapi dia sendiri enggak, mau dia buta atau pailit, palit. Nah itu baru boleh. Tapi kalau dia melek juga seperti orang ini suruh berjihad sungguh-sungguh lah. Dia sendiri enggak sungguh-sungguh, ya dia kabur omaktan. 5-10 dan malah tetap alut. Kabur omaktan, kata Allah. Dan itulah dasar dosa dari awal dulu itu. Ngomong enggak konsekuen itu. Tapi dia ada buku fikih siapa yang ngomong enggak konsekuen dosa besar. Enggak ada fikihnya buku. Padahal itulah pangkalnya dosa itu. Karena tidak ada konsekuensi. Maka akidah itu merupakan ideologi. Akidah itu jiwa. Ideologi akidah. Apa ya? Akadnya nih akidah. Ikatan. Ya, jiwanya orang itu. Ideologi bahasa Indonesianya. Dia berakidah, dia berideologi. Kalau Indonesia ini ideologinya bukan ideologi Islam. Akidahnya bukan akidah Islam. Akidahnya orang Indonesia ini akidah Pancasila UUD 45. Nanti kita mencari di akhirat sana surga Pancasila UUD 45. Tidak terikat dengan aturan Islam. Tidak. Tidak berakidah Islam dia. Berakidah Pancasila UUD 45. Karena ideologinya bangsa kan. Jadi bangsa Indonesia ini ideologinya Pancasila. Itu bahasa Arabnya akidahnya Pancasila. Jiwanya. Maka Pancasila. Jiwa apa? Ragaku. Itu yang panjang itu. Nah. Itu akidahnya. Jadi orang Indonesia ini mudah-mudahan selain kita itu akidahnya akidah. Bukan akidah syirik semua, enggak ada akidah Islam. Akidahnya ya akidah Pancasila. Kita suruh cari surga Pancasila nanti di akhirat itu. Kalau ada. Jadi tidak gampang nih mata kuliah nama latafalu kena dia. Nah, maka semua ajaran ini Islam ini harus kembali ke akidahnya. Hukum kembali ke akidahnya. Syariat kembali ke akidahnya. Pergaulan kembali ke akidah. Semuanya kalau enggak sumber akidahnya hilang dan nilainya habis. Karena awalnya dia pernyataan akan hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya sampai dia mati. Maka orang dulu orang Basar itu bahasa daerahnya orang Arab. Begitu disebut asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasul, kata Abu Jahal tuh yang ngerti bahasa. Dia ngomong begitu. Loh, berarti dia semua aturan-aturan kita ini dia mau kecuali sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau enggak cocok dengan Allah dan Rasul dia enggak mau. Cari digebukin, bukan kata sudah sholat, sudah sahur, belum sholat, belum sahur. Karena dia ngomong begitu itu tahu bahasanya itu. Begitu dia ngomong, wih kurang ajar. Maka digebukin. Kalau kita ini sudah 20 tahun ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasul, enggak ada yang gebuk-gebuk. Malah dapat nasi bungkus. Karena tidak konsekuen itu. Maka ya enggak ada jadi-jadinya ini kan. Coba nenek moyang kita sudah lewat-lewat sudah berapa banyak. Enggak ada jadi-jadinya Islam. Jom-jom ngomong toh kan. Sholat enggak laku juga. Baru Allah Akbar langsung terjun ke api neraka. Bohong. Baru Allah Akbar tuh. Belum iya karena setelah ibn sirotul mustaqib sirotul. Wah masih jauh lagi. Allah Akbar, ayah bohong. Mata kulu nama la tafalu. Tidak laku. Maka hancur. Ya, maka waktu Mabes pergi ke sini, Mabes dari pusat saat kemarin. Ada sepekan yang lalu itu, baru sepekan yang lewat. Bulan. Ya, ini sudah. Pas, tanggal berapa itu? Pas Mabes. Sepekan sebelum Mabes sama pas Mabes. Yang datang ini? Ya. Mabes. Kalau ini malam Mabes. Malam Mabes dia datang ya? Nah. Tinggal Mabes. Naik ke Mabes, dia ya itu. Saya bilang kalau kita punya mobil, Toyota, bikinan Jepang. Kata yang bikin pabriknya itu, selamat mobil ini, cara pemeliharaannya begini, begini, begini, selamat. Kita tidak mau ikut aturan yang bikin itu. Terus kita bilang, ya kita tidak usah dua tamat pakai aturan pabrik itu. Ya sekali-sekali kita supaya dingin mesinnya, kita kasih es lah sekali-sekali. Nanti supaya agak panas sedikit kasih tambah garam kan. Itu menurut yang bikin bilang begini-begini, enggak usah lah kita ikut itu. Ruwet banget. Harus ke pom bensin. Kalau ini kan dari rumah tangga kita bisa. Ambil es dari kulkas kan, bisa. Enteng gampang dapatnya. Hasilnya apa sih, Bang? Saya bilang sama anu sana sama siapa itu tadi? Mabes Polri itu ada 3 orang itu. Hasilnya sih bilang yang beli rugi. Yang numpang macet. Tertunda mobilnya, mobilnya juga rusak. Enggak taat sama aturan yang bikin. Oh iya iya iya. Saya bilang, pernah kita bikin tanah sekepal? Bisa? Ya enggak bisa. Siapa yang bikin bumi ini? Siapa yang bikin gunung? Siapa? Ya Allah. Nah itu. Kita pelihara bumi, pelihara gunung, pelihara laut. Enggak kita pakai aturan Allah itu. Pakai aturan yang kita bikin-bikin. Ya rusak. Begini dia. Iya benar itu kan? Ya begini. Ya. Tuh. Iya saya bilang kapan lagi saya bilang. Kita ini kan mau masuk surga. Pancasila dan putrinya pemersatu katanya. Iya pemersatu bangsa. Saya bikin siapa? Kan kita yang bikin kan? Iya. Apalagi Allah kalau kita pakai aturan Allah lebih bersatu bukan cuma bangsa. Selamat gunung, selamat orang kafir-kafir itu bikin Allah itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, Kristen, Buddha, orang Islam. Itu ciptaan Allah semua. Lebih kalau pakai hukum Allah, lebih bersatu lagi. Oh kita aja bisa bersatukan orang, belum tentu. Tapi kalau Allah, pasti Allah itu kasih sayang sama hambanya. Kan lebih bagus kan pakai hukum Allah kan? Iya, iya. Gini lagi dia. Pokoknya jempol aja sampai dipoto-poto itu. Minta diputus supaya dia begini. Iya. Ini jadi kita ini rupanya kurang dakwah. Iya, kurang dakwah. Itu kodim di sini itu ada Pak Imam tuh. Sampai disuruh bayar sama Pak Imam. Saya enggak suruh bayar tuh Pak Imam bilang bayar. Jadi katanya saya bilang Allahu Akbar kita mau masuk surga. Tapi kita enggak bilang DPR, MPR, Akbar supaya jujur. Hukum PR yang kita pakai itu. Bukan hukum Allah. Jadi kita, Allah Akbar, hukum Allah diinjainya. Bisa masuk surga? Ya enggak bisa. Apa kata komandannya? Sosialisasikan terus, Pak Ustadz. Biar rakyat ini paham. Tuh. Kita kurang dakwah. Karena cara-cara berjuangnya. Yang lewat-lewat ini. Oh, sadu. Jadi pengecut. Itu akibatnya. Nah, pengecut ini repot. Makasih Bang, jadi warga hilafah pengecut enggak usah. Bikin pening aja. harus berani. Kalau pengecut mana jadi? Coba pengecut sahabat Nabi Bilal budak tuh berani. Kalau pengecut, wah udah sampai ke sini Islam di Mekah selesai. Jadi harus berani. Berani benar kan? Gagal boleh. Menang boleh itu urusan Allah. Tidak ada menang itu kecuali Allah memenangkan kah? Yansurkumullah fala ghalibalakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu kalau Allah mau memenangkan kamu. Wa yahzurkum pemandal lagi yansurkum mimba'di. Walala fatakil mu'minun. Kalau mau dihancurkan oleh Allah, siapa yang bisa bela kalian kata Allah? Kita ini cuma mau beribadah. Konsekuen dengan apa yang kita katakan, itu dia. Kita ketemu siapa, kita katakan yang benar itu. Apa jadinya? Terserah Allah. Allah kan maha bijaksana, maha adil, maha kuasa lagi. Apa yang kita khawatirkan kalau kita ngomongnya karena Allah? Tidak perlu lagi pikir-pikir, karena ada Allah. Nabi saja memang iman itu diuji menurut tingkat imannya. Nabi itu lebih dicintai Nabi lah kalau dengan kita ini. Kalau dibandingkan dengan Nabi, apa kiranya kita ini? Di depan Allah kan Nabi tunjukkan Allah. Tidak bisa menentukan nasib hidupnya. Ada yang dijugur sumur, ada yang dimasukkan di api, ada yang dipentung, ada yang digergaji, ada yang mau disalib. Lain ujian-ujiannya. Nabi Ibrahim tuh dilempar ke api. Bukan karena pengen dia masuk api, enggak. Ujian itu urusan Allah. Tingkat iman orang diuji. Kita ini kalau diuji, gara-gara masuk jamaah ini jadi. Ujiannya itu dianggap suatu yang menyusahkan dia. Padahal Allah menguji kita itu untuk supaya kita sukses. Ini kalau diuji Allah, dia mikir-mikir. Diuji Allah itu supaya kita sukses. Bukan seorang guru menguji muridnya juga supaya muridnya itu sukses. Baru guru itu. Bagaimana Allah? Jadi nasib kita ini tidak bisa kita buat di dunia ini. Maka wabtagi fima ataqallahu wala tansa nasibaka fid dunia apa minat dunia? Minat, bukan fid dunia kan? Itu maksudnya nasib kamu dari dunia yang kamu dapat itu kamu tentukan nasibmu. Surga atau neraka? Bukan, jangan sampai lapar. Kalau sampai yang cacing juga tidak mau lapar, ngapain Allah bilang cuma untuk supaya tidak lapar tansana sifaka minat dunia. Supaya jangan sampai lapar, jangan tidak makan-makan, aja kerik aja makan kalau lapar. Apalagi kita, manusia punya akal, mau beribadah. Bukan untuk itu. Dari dunia kamu itu jangan kamu lupa nasibmu, tentukan nasibmu. Surga neraka, minat dunia itu. Bukan nasib kamu di dunia, nasib kamu di dunia kaya atau miskin, tidak bisa, itu takdir Allah. Tidak bisa ditentukan oleh kita, nasib itu. Allah sudah tentukan, kamu dikayakan, kamu dimiskinkan, Allah yang bilang, tidak bohong Allah. Kita mau mikirin itu, pening kepala, kerjaan Allah kok kita yang mikir. Kerjaan bapak kayak kita aja kita pikir pening kepala, mau kerjain Allah. Itu kan kerjaan Allah, rezeki ngatur rezeki itu. Nasib kita dari dunia yang kita dapat rezeki itu mau kemana? Jangan kamu lupa itu. Mau jadi ahli surga atau neraka? Itu. Maka tidak fit dunia. Bukan nasib fit dunia. Bukan. Itu boleh dipikir. Jangan lupa. Tapi kalau nasib takdir kaya miskin, kamu pening. Pikirin pening kepala tok. Kalau kita cocok, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, pusing, stres. Oh Allah yang menentukan itu. Umur umpamanya. Hidup atau mati. Ketetapan Allah. Gak maju gak mundur. Itu gak usah kamu pikir. Kamu pikir gak pikir. Tetap pada waktunya mati. Mau berjuang. Mau kekenyangan makan. Mau sakit. Mau sehat. Tetap mati pada waktunya. Kamu pikir itu. Pening kepala kamu. Kerjaan Allah kamu yang pikir. Jangan dipikir kerjaan Allah. Yang dipikir itu kerjaan kita. Nasib kita mau jadi apa ini. Nasib minat dunia itu. Bukan nasib makan minum. Nasib makan minum. Allah nurunkan ayat semua untuk itu. Makan minum. Ah, cacing juga makan minum. Gak mikirin, gak mikirin nasibnya kalau cacing mah. Makan minum juga. Maka minat dunia. Nah, sholat tadi. Ala sholat daimun. Fi sholat kasihun. Nah itu. Jadi begitu. Din ini yang penting itu tadi. Awalnya apa kamu omong? Tanggung jawab. Itu awal semuanya di situ semua. Dosa kecil tak besar tak apa tak, di situ semua pokoknya. Maka orang yang ngomong tok iman tanpa bukti dia iblis. Amal tok bukan karena dorongan iman, kafir. Orang kafir beramal bisa membiayai anaknya. bisa ngasih makan anjingnya juga, kucingnya juga, beramal dia. Tapi bukan karena dorongan iman, kafir dia. Kita juga begitu. Maka amanu amirus sholiat, tidak bisa pisah. Begitu pisah, amanu saja iblis, amirus sholiat saja kafir. Kita amanu wa amirus sholiat, kafirnya hilang, iblisnya hilang. Maka kenapa datang di sini? Dorongan iman. Amanu amirus sholiat dapat. Oh pengen, oh bukan dorongan iman. Nah, enggak dapat. Bisa datang ke tempat kemana aja bisa. Dorongan iman dapat, dorongan tidak iman enggak dapat. Sholat, bisa datang sholat. Kalau sah sholatnya, dorongan apa? Dorongan minta puji, enggak dapat. Bukan dorongan iman. Kalau dorongan iman itu iman itu ke Allah. Ke Allah sana, enggak ada iman ke miring-miring ke sana kemari. Oh, iman itu ke atas, ke Allah. Kalau bukan ke sana, ya hilang. Kafir dia kan nilainya, walaupun orangnya enggak kafir, karena orang bersyahadat itu enggak bisa jadi kafir. Kecuali murtad ya, kafir lagi. Kalau sudah bersyahadat Islam dia, cuman maksiatnya. Enggak bisa dibilang kafir, cuma punya sifat kafir itu. Munafik. Tidak dia orang munafik, kayak kiai itu bukan orang munafik, enggak boleh kita bilang oh, itu. Munafik enggak, jangan. Dia sudah bersyahadat kok dia pengen masuk surga. Orang munafik itu sengaja pura-pura masuk Islam tapi dia tidak beriman, pura-pura aja mau menghancurkan Islam dari dalam. Yahudi itu munafik. Kalau kayak kita ini Islam semua, nangis-nangis sholatnya cuma ya itu tadi. Nggak tahu dia apa yang diomong, apa yang dikerjain, pokoknya datang banser siap mati belaho untuk bangsa, datang lagi FPI siap mati tentang Ahok demi Pancasila dan Pelipa. Sama. Nah itu dia kan. Itu kan kiainya banyak itu. Sampai ditunjukin silatnya. Silatnya panser siap mati membela Ahok. Datang FPI bawa golok siap mati juga menentang Ahok. Demi bangsa. Jadi saya pening kepala memikirin di mana surga bangsa itu ya. Kalau ada surganya lumayan ini, kenapa enggak syariat gitu? Kok jadinya itu kiai yang ngomongnya, kiainya bukan yang enggak paham gitu ya. Yang membela itu dengan dalil dengan kiai gitu. Si Agil Siratnya itu kiainya, dia kepimpinannya. Buh, orang pintar itu. Pintar tapi pintar apa itu namanya? Enggak ngerti kita. Banyak sekarang yang Wahabi di sana, Wahabi di situ. Caci maki Wahabi gitu. Apa ngerti apa enggak? Kita enggak paham juga. Yang ini begitu. Wahok didukung. Yang dicela itu di sana ada Wahabi. Soal sedikit bid'ah, roh bid'ah. Itu caci maki. Ahok didukung. Jadi bingung kita akibatnya. Nah itu tadi tidak pada posisi lima takulunya, malah akibatnya. Jadi dosa itu ternyata di situ pangkalnya. Maka orang tidak konsekuen itu pokoknya tidak bisa diterima di mana-mana, enggak di perusahaan tidak terima perusahaan. Enggak konsekuen ini. Memimpin tidak konsekuen, tidak terima. Apalagi kita ingat beat. Coba bayangkan beat itu ya. Tidak semenoton nak, wah ngeri itu. Tapi dianggap penting oleh masyarakat karena kuda tujuh keturunan kita tidak pernah punya kualifikasi sih soalnya kan. Jadi kita anggap biasa karena sudah kebangetan, sudah kebiasa orang main judi sekali dia, aduh saya main judi tadi. Tapi kalau sudah terus biasa main judi, enteng sudah. Kayak masuk WC, kalau WC terbuka enggak ada tutupnya gitu, terbuka baunya keras masuk tuh bau. Tapi kalau sudah lama-lama gitu hilang. Biasa. Nah, udah biasa lagi. Ya model begitu, maksiat itu ya. Jadi kita ini begitu keadaannya. Wah, jangan sampai kita cuma sekali hidup ini. Kalau enggak nasib kita minat dunia ini enggak nasib ke surga, celaka kita enggak balik lagi. Kalau bisa balik lumayan eksperimennya, ini enggak. tetap mama yang fitu mengkolin ialah ladi rokibun atin, tidak bisa. Apa bohong-bohong itu kalimat, tidak bisa, itu di Quran kok. Wadah yang Quran ini jadi apa? Ngusir setan. Dibaca Quran setannya pergi, namanya rukiah. Wut, sekarang paling tenar. Saya bilang Allah aja baca ayat di setannya nongkrong di depan situ tidak pergi. Apalagi kamu, saya bilang. Nah itu kan anda paham kan? Allah aja baca ayatnya tidak lapor setannya. Itu malah tengkar sama Allah itu. Dia baca setannya kabur. Ah, mana langsung di akal. Ibulin. Itu. Karena enak. Nafsir-nafsir enaknya gitu. Dia tidak paham enggak. Nah itulah. Yang penting dapat dia. Polaritas kah? Dapat uang, tanda tahu lah kita dunia itu misalnya. Kalau dia ngerti, dia tidak mau begitu. Allah aja baca ayatnya, setannya tidak kabur. Dia kabur setannya. Saya bilang kamu jadi setan, baca 30 juz Quran jadi setan. Apalagi cuma 1-2 ayat. Apa iya baca 30 juz jadi setan? Iya. Coba baca minta dipuji, minta hadiah kan. Quran enak, biar minta dipuji. Jadi setan. Nah kabur setan, dah jijik setan dia. Apalagi 2-3 ayat setan suruh kabur. Ah, saya bilang, itu rukia-rukia apa itu sih? Rukia antek iblis itu. Dan itu yang paling banyak sekarang. Di televisi-televisi itu, saya dengar ceritanya. Ah, saya bilang kerjaan nonsen itu. Bohong. Itu yang paling laris. Nah akibatnya masa ini, tuh jadi tamat sekolah bertahun-tahun di Madinah di ini LCMA apalagi tuh sekolah Islam tuh jadi tidak pernah mungkin di DPR awas kalian padahal dia pelopori juga aturan yang bukan syariat mau juga bangga tapi kita sudah melaksanakan syariat walaupun belum sempurna mana lebih banyak Jepang melaksanakan syariat Jepang itu ngurangin timbangan sedikit saja dikomplain sama dia bukan karena dia melaksanakan syariat coba ngurangin timbangan campur cengkeh aneh sih diapkir sama dia kalau kayak kita kan enggak apa-apa lah lebih konsekuen bukan syariat syariat itu sumbernya Al-Qur'an dan sunnah bukan sumbernya pikiran orang itu bukan syariat orang namanya itu hukum manusia itu hukum tauhid namanya. Kalau sumbernya Quran, nah sekembalinya ke itu tadi ke akidah itu. Maka lima takulina wala tafalun, situ dosanya. Sampai rinci-rincian ke situ saja. Kenapa ngomong enggak diamalkan? Padahal dia berkewajiban dengan apa yang dia omong. Nah itu dia. Dan banyak lagi. Akhlakul karimah sampai akhlak kepada musuh pun ada. Kalau ada orang gede datang, orang kafir-kafir zaman Rasulullah itu. Lain dengan orang awam datang, lain penghormatannya dengan orang besar. Karena biasa dia dihormati di kalangannya dia. Ada peaninya sebagai akhlakul karimah, dia ngerti kedudukan orang lain itu. Gitu. Kadang-kadang kalau kita ini kedudukan teman kita aja kita enggak paham. Yang lebih tua, yang lebih muda, yang lebih besar, yang lebih kecil. Ada semua akhlakannya. Maka sering di Facebook itu digunakan tuh. Kadang-kadang aib temannya disebarkan kepada orang lain. Salah temannya. Enggak usah disebut pemimpin yang salah itu. Tapi kalau pribadi saya enggak, ya sudah. Kalau saya mau dicaci maki, disebarin saya bebasin enggak apa-apa. Tapi itu yang aneh itu tidak berakhlak. Tidak boleh dia menyebarkan salahnya saudaranya, apalagi seiman lagi kepada lewat Facebook. Itu orang biadab itu. Ngomongkannya, mestinya langsung pada bersangkutan. Inti keliru, kasihan. Jangan diulangi, gitu kan? Ini waduh, di Facebook itu banyak sudah. Akhirnya banyak yang curhat-curhat. Ibunya curhat. Mengenai anaknya, ada yang mejeng, ada yang apa itu, waduh, ada yang terpengaruh umur sekian belas tahun belum waktunya sudah cewek-cewek Facebook urusannya. Maka saya bilang pondok-pondok kita ini jangan ada telepon-telepon dulu. Gurunya saja itu, kalau murid-murid itu tidak boleh ada. Doa itu akhirnya informasi dari universitas kita dari sampai kita 28 juz. Jarang sekali yang separuh. 28 juz. Universitas tinggal 2 juz karena ada maid ini, ada maid ini enggak sempat ngapal. Padahal itu aturan mainnya itu begitu tamat Ka'bah, Umar bin Khattab langsung 28 juz, kesananya tinggal 2 juz sebab di universitas itu 2 juz itu Bakar Siddiq. Universitasnya itu 2 juz sisanya itu karena banyak nanti dia akan diterjemahkan ke masyarakat, dia perlu ngerti apa internet, perlu ngerti diajar juga. Diajar juga yang anunya bertani, diajar juga bertani. Penelitian. Jadi kalau sampai di sana masih disuruh 10 juz, enggak keburu, banyak persoalan. Sebab dia mau terjun ke masyarakat. Jadi di ke sini yang kita setut masih kecil ini. Sebab begitu dia taklif 15 tahun, orang ini, manusia ini, laki perempuan. Begitu dia taklif, dia harus mengamalkan Islam, bukan menghafal Quran. Maka kita tidak usah kalau sudah berdewasa balik, tidak usah ngapal Quran lagi. Mengamalkan Quran masuk surga. Jangan di mata kuliah nama rata falun kena lagi. Kan dibaca itu, tapi dia tidak amal. Dosanya besar lagi di mata kuliah nama rata falun. Jadi pendidikan kita itu begitu balik, tidak usah ngadepin meja mati itu, anu itu. Keluar. Nggak usah ngapal-ngapal lagi, kalau dapat satu jahe sudah itu saja kamu ngapal. Nggak usah lagi ngapal-ngapal, kerja, amalkan Quran. Bukan ngapal, Bilal itu ngapal kuluh aja pekiaknya dulu ke surga. Ngapal, maka kita setut di pendidikan kita ini, waktu masih kecil itu, ayo suruh ngapal. Jangan sampai balik, belum hafal apa boleh buat. Maka tidak boleh, tidak ada, tidak naik kelas. Mau bodoh, mau ngapal, mau enggak ngapal, pokoknya naik kelas terus kita khawatir balik masih mau ngapal lagi. Ah jangan, balik ngamal. Itu prinsipnya. Dan belum ada di dunia ini, baru ada di kita. Di Indonesia, di khilafah. Di dunia belum ada. Karena enggak terpikir seperti itu. Tuh. Karena sudah mengapal ngapal tuh, jadi togut. Kenapa itu? Maka pendidikan kita dari kecil tuh, umur mulai disiplin sekarang, umur lewat nggak usah terima lagi, suruh dia tanam cabe, tanam singkong, cabut, goreng, jual, impak beramal masuk surga. Nggak ada daripada ngapal Quran, nggak ada pak ngomong tok. Nah, itu pendidikan kita itu begitu. Nah, maka tidak ada pendidikan itu kecuali di khilafah. Sekarang ini belum ketemu orang. Mungkin orang Eropa nanti ketemu duluan itu, kalau cerdas. Tapi tidak melaksanakan syariat, cuman akal kalau cerdas itu sampai, kalau kurang ya ya namanya cerdas. Nah, baik itu apa serba-serbi masalahnya, jadi tidak pakai judul. Cuma masalahnya kita itu butuh kedisiplinan. Diajar oleh Allah itu dari kecil dilatih. Kalau sholat syaratnya gini, kalau tidak memenuhi syarat itu maksudnya supaya disiplin. Kalau saum begini, tidak memenuhi syarat tidak disiplin, apkir. Kalau niat tuh gini, enggak pas, apkir. Pokoknya disiplin. Semua ajaran ini pelakonnya itu harus disiplin. Orang tidak disiplin itu lima takulnya meratapalu dosa besar. Jadi kita harus disiplin. Kalau kerja disiplin kerja, sholat disiplin sholat. Kita diajar dengan hukum-hukum yang ditetapkan itu, hukum mutlak itu sebenarnya untuk mengajar kita disiplin, konsekuen diajar itu. Maka ada syarat, ada rukun itu maksudnya supaya bisa, yang lain-lain supaya bisa ngikut itu, disiplinnya biasa, maksudnya gitu. Ya kalau terus-terusin memang bicara ini habis-habis, karena jadi baiklah kita akhir dulu, sudah cukup waktunya insya Allah, lain kali kita lanjutkan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin muslimat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.